Semoga tabah sabar bersamamu. Jauh ku di luar sana, mendoa di kau bahagia. Yakini dirimu pasti sempurna. Harapan semoga dan kekal berjaya di